cari-cari teman hidup yang sejati. Sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Ku cari-cari teman hidup.